Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da a'udzu billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وآخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para pencari ilmu tauhid dan akidah yang benar, hamba Allah yang budiman yang saya sayangi, minggu ini kita dikejutkan pula oleh sesuatu hal yang tidak terbiasa kita dengar. Ya kan? Penggalian kubur. Dan saya baca di internet itu. Kemudian banyak orang yang nelpon ke rumah. Informasi tanyakan dari mana dapat berita itu, kok sampai nekat gali kubur tanpa syar'i. Gali kubur itu ada boleh. Syar'i. Ada adabnya dan ada tata caranya dan ada yang mana yang kan di apa yang boleh digali mana yang tidak boleh digali. Agama kita kan sudah semua itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Akhirnya dengan izin Allah kabarnya juga tidak jadi. Itu dikarenakan ya informasi dari seorang yang katanya dukun. Saya berkali-kali, dari mana informasinya? Dari dukun. Betul itu, betul. Dan dalam internet itu ditulis, saya baca itu, baca. Kalau tidak benarnya kejadian ini, saya siap di apa namanya? Ditembak atau ditikam di lapangan. Kalau tidak hidupnya orang. Nah, ada itu yang begitu. Saking percayanya dengan kata-kata kuhana. Baiklah, perusak itu kan sudah jelas oleh kita, sihir, tukang tenung, dukun, itu perusak keyakinan. Itu dalam kitab Maddatul Aqidah yang Buya ajarkan di kelas 3 pondok kita, tupas masalah dukun itu. Kelas 3 ini belajarnya. Jadi kita turun ya kelas 3 hari ini. Nanti naik lagi kelas 6 nih, kelas 6 nih. Ya. Jadi kita turun dulu kelas 3. Apa itu kuhana wal 'arrafa? 'Arrafa atau 'arrafa? Dukun dan tukang tenung. Bukan tenun, tenun kain, tenung. Nah, pakai ny belakangnya, bukan n. Kita baik dan kita baca dulu ta'riful kuhana wal 'urrafa. Definisi dukun itu apa secara Islam? Dan 'urrafa itu juga apa, tukang tenung? Huma iddi'a'u 'ilmil ghaibi wa ma'rifatul umuril ghaibati كالإخبار بما سيقع في الأرض وما سيحصل وعن مكان الشيء المقدود المفقود ذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء. Kuhana adalah dua orang ini selalu mengatakan kamilah yang tahu dengan yang gaib, kamilah yang mengerti tentang sesuatu yang gaib dan mengerti kerja-kerja yang gaib, seperti menceritakan, menggembak-gemburkan setiap saat apa yang akan terjadi di bumi yang akan datang, wa ma sayahsul, dan apa juga yang akan terjadi baiknya. Kami yang tahu. Wa an makani syai'il mafqud, ada sesuatu yang hilang, dia tahu tu tempatnya. Di situ tu ha. Mereka menggembak-gemburkan bahasanya demikian. Catatannya apa? Zalik antari istikhdamis syayatin. Itu mereka berani mengatakan dengan cara bantuan syaitan. Di situ kono, kalau bantuan Allah lo ma'ruf, kan ya dia kasa doa wajib lagi domam saya datang ke dukun, tapi Allah bantu. Tapi nak ni istikdam dijadikan khadam setan, dibantu oleh setan, asal omu tunduk sekali jadilah seumur hidup sampai mati dan bantunya nyaw. Ikolah nang kuhanaru. Tapi kalau tidak nyuwun tuan setan, ni lewat doa. Ikut belajar ni nak. Allah bantu. Mama tu. Tapi setan. Inna syaitan lakum aduun mubin. Posisi setan tu tidak pernah jadi kawan, musuh yang nyata. Udu yang betul-betul 100% udu. Apa kerja serta setan itu? Allazina yastarquna as-sam'a minas sama'. Mereka selalu mencuri berita-berita yang dibawa oleh malaikat dari langit. Ojo, tunggu tandongon. Kama qala ta'ala, hal unabbikum ala man tatanazzalu as-syayatin? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Itu dia dibantah oleh Allah, dibantah langsung oleh Allah. Yulquna sam'a, mereka mencari berita-berita dan kebanyakan mereka itu pembohong. Itu Allah ngecek doa dalam surah apa tu? Tengok di umay berkama surah as-su'ara ayat 221 223. Tengok situ. Zalika anna syaitan yastarqul kalimah min kalamil malaikah fayulqiha fi udhul kahin. Syaitan tu kau jauh mencuri kalimat saci, kalimat tu curi pakai cia dia lah, biasa menghidupi cia je tapi jadilah min kalamil malaikah, dari perkataan malaikat. Fayulqiha fi udhul kahin, maka dia bisikkanlah ke telinga dukun-dukun. Saci tau nama dia, bisiknya saci tu dia. Sudah tu ditambah bumbu dedukun. Wayak zibul kahin ma'ahazil kalimah mi'ata kazibah. Ditambah dedukun itu bohongnya satu kali. Setan cik-cik-cik-cik tambah dedukun bohong satu. Lah satu-satu bohongan. Fayusaddiquhun nas, manusia umum nan TOL-OL dibenarkanlah dek cerita dukun yang bohong tadi. Bisa babitil kal kalimah allati sami'a minas sama. Cik di cilok ada setan ni pada malaikat disompeng kata ini dukun, dukun tambah bumbu ada satu ilo kalau dia online. Itu nanti siton ke nenek-nenek datuk-datuk ada nak nampak ada datuk tu jalan ni bau baik kau kin abota matur datuk insyaAllah kan nyinyo. Awak minta kan socik nyinyo, itu jalan berbeda. Socik jalan awaknya akhir siratul mustaqim tak tahu berbeda jalan awak dulu Siratul Mustaqim. Ka'bah wa saciknya Allah, saciknya Muhammad, saciknya kiblat, saciknya Al-Quran, saciknya. Mana lo jalan berbeda? Bohong. Angkung awak-awak tahu deh, Bang. Kau tak jadi. Asyik baik dari dunia kena ya. Tak panung je datang. Apa hukumnya berdukun dan menanung diri tu? Ambo tu kau ciuk dia. Kau selalu pogang dek dukun kau. Betul dia. Kau tengok di tapak tangan. So cik kau lelui nyang ha. So cik kau dua yu ha. Kau nak nancak kan. Kau kurang kau nyanyo. Ngapelah datuk kau kau ini. Apa dia ketik dalam bangkang je. Kau jauh leh sombu. Cukupnya yu jeliu. Habis badan kau. Kadang-kadang di buir dia. Ayu kapusio. Oh, ngatur orang tu kata ponu badan kau dek ini sigar lah. Kamu, abi wah sio nini orang sih wah. Kau ni na, jadi kau kacau lah dunia lah. Kau dok dan azab itu, edukun, monto-monto. Baca bismillah ni belakang, ikut setan. Atu susahnya. Hukum kuhana walau rafa. Inna Allah subhanahu wa ta'ala huwal munfarid bi'ilmil ghaib. Ingat keyakinan. Sesungguhnya Allah ta'ala, dialah satu-satunya yang tahu dengan ilmu ghaib. Itu kunci itu. Makhluknya tidak ada satupun yang tahu ilmu ghaib. Contoh, Dr. Asfri Ahmad mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tak kenal dengan barang gaib ketika kalungnya Aisyah hilang, padahal dibawa pawiknya kendaraan Aisyah. Uanglah sibuk dek moncai Rasulullah tentu dah dah sampai turun ayat tayamum kerana tidak ada lagi ayu untuk biudu saking mencari benda yang hilang. Pas toga kendaraan Aisyah itu bertemulah situ kalung beliau. Anda kata Rasulullah tahu yang gaib, tentu dia hadu apa itu dia mah. Okey. Tidak tahu. Kan jelek tu. Ha? Ketika terjadi hadis ifki, penuduhan Aisyah berzidang orang lain, anda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang gaib, mana pula. Nah, aduh tu. Ini dah sebulan beliau itu risau. Duka cita. Rusuh serusuh-rusuhnya. Sampai turun ayat membersihkan Aisyah bahwa dia tidak berzina. Begitu Rasulullah tahu yang Allah, yang gaib. Jadi intisari apanya? Intisari sesungguhnya Allah. Dialah satu-satunya yang kenal dengan ilmu gaib. Itu kunci adalah. Kunci untuk membantah keyakinan yang disemburkan oleh Tuhana ini. Faman idda'a musyarakatahu fi syai'in min dhalika bi kuhanatin aw ghairiha aw saddaqa man yad'i dhalika faqad ja'ala lillahi syarikan fi ma huwa min khasa'isihi. Siapapun di dunia ini yang mengaku-ngaku bergabung di dalam sesuatu dengan kahin atau lainnya kahin, atau membenarkan orang yang menyebut dirinya tahu dengannya masalah gaib, berarti orang yang berkata tadi dia berkeyakinan Allah memiliki syarikan, bergabung dia menentukan yang gaib. Makhluknya juga tahu yang gaib, Allah juga tahu yang gaib. Allah la syarika lahu, tidak ada dia berserikat menentukan masalah gaib. Fima huwa min khasaisihi, urusan gaib ini urusan Allah. Allah yang punya kekhususan istimewa, dia yang punya, bukan makhluknya. Paham dong? Wal kuhanatu la tahlu min asyirk, yang namanya dukun tidak akan sunyi dari perbuatan syirik dan keyakinan syirik. Fahiya syirkun fir rububiyah min haitsu iddi'a musyarakatillah fi 'ilmihi. Dia syirik dalam rububiyah. Apa? Dia mengatakan saya bersyarikat dalam ilmu dengan Allah. Bergabung ilmu saya dengan ilmu Allah. Tulah wahdatul wujud tatang ha, la salah pula. Dia menyangka bahwa ilmunya sama dengan bergabung dengan ilmu Allah. Kok iyonya alim? ada sacing apo nan ada lang kupiang ang kinire cigi bapo banyak ah apo nan more bulu mo tumbuh situ bapo alai kay tantu dah apo nan lambo nan ang kinire dan tantu ci Allah kan tau tantu deh ya tepat tangan di bawah aku ada aku apa aduh wah aku polai dia tong ada adong berilmu ya tantu dah jolek aku enggak bergembur pula masalah yang tak nampak yang Allah punya. Jadi kuhana itu, dukun itu tidak akan sunyi dari perbuatan syirik dan keyakinan syirik. Syirik dalam lububiyah, dia mengatakan saya bergabung dengan Allah dalam ilmu. Syirik fil uluhiyah, dia mengatakan saya takarub kepada selain Allah, sesuai dengan kepada Allah. Jadi bergabung saya dengan ini, takarub saya kepada dia, sama takarub saya kepada Allah dalam beribadah. Ada dua. Abu Hurairah radhiyallahu an radhiyallahu an anin Nabi qal man ata'urrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammadin. Siapa yang selalu datang kepada tukang tenung dan dukun-dukun, maka dia membenarkan tukang tenung, tukang dukun itu apa yang dikatakannya, kafir dia kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Apa? Jadi dia dukun itu syirik rububiyahnya, uluhiyahnya syirik. Bertakarruh hanya kepada Allah, Allahnya bertakarruh dia kepada syaitan. Singkat saja. Jadi ini masih ada khatar tuhana wasyur warafin alam utama. Bahaya besarnya di masyarakat masih panjang, tinggal pula ini nanti. Bahaya jelas tuh. Banyak orang yang sesat dikarenakan dia. Contohnya itu. Kalau dia berkomentar luar biasa pak, menggomong lu tangan tu orang, dia keluar mak komentar, agaknya salesman pandai menggali, bapu gali kelaku, berkomentar lu, oh, ngelindung pun lu tangan tu orang, ah itu yakin saya yakin uang lah, tapi dengan bisikan syaitan, yuswisu fi sudurin nas, iya tu dong, orang yakin lang dong, botiru. Siapa yang tanya ni nyorit yang aku banyak seluruh orang bobek kini potar tuan padang ini setan iyo bulonya orang mengak tadi dah sibuk dah okay lah. Nama Allah adalah Al-Ghani. Al-Ghani adalah Allah yang maha kaya. Maha kaya. Dari mana dapat maha kaya itu? Ada di atas ya ini tasdid. Al-Ghaniyyu. Tasdid inilah seluruh kekayaan dunia kepunyaan Allah. Seluruh isi dunia kepunyaan Allah. Baik buruk semuanya punya Allah. Itu artinya maha kaya. Lantas kita kaya juga katanya. Allah paparkan dunia ini ya, kalian bagi-bagilah noang. Tanamlah ikan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Aduh nisabnya zakat lah. Manu penyogan misikin tio. Ini ada yang kaya. Kaya adalah menurut muqayyad. Kaya kita muqayyad sebantau. Kayo sebentar misi musikin melambung harato sudah tu hancur pula harato muqayyad. Tapi Allah maha kaya. Ingin jadi kaya, minta kepada orang yang maha kaya. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kasratil 'aradi, walakin al ghina ghina an-nafs." Orang yang kaya itu bukan banyak harato. Tapi yang kaya itu ghinan nafs, jiwanya kaya, ilmunya banyak, tauhidnya bagus, akidahnya bagus, manhajnya bagus, syariatnya bagus, akhlaknya bagus, pergaulannya bagus, pandangannya sama orang bagus. Itu yang ghani. Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Muwahhidun, orang bertauhid, hati-hati. Nah, jadi tidak ada kesempatan oleh kita banyak haroto kayo jawab tu sombong apa ndak isar. Sebantau akhadna bautatan fahum mublisun. Kami ambil seketika mereka sempoyongan. Itu disebabkan sombong. Jangan. Baharto, alhamdulillah. Tidak baharto, alhamdulillah. Jadi itulah sudah sesodoh kan maukit dulu ya nak. Apa dulu pelajaran kita? Orang yang memberi kita kut. Orang yang memberi kita kut. Apa itu? Makanan pokok. Orang yang memberi kita rezeki. Sesudah dulu. Tinggal kita kelihatan nafas saja lagi. Berpacu kita mencari yang halal itu. Hari ini si anu yang kaya, besok dia miskin. Yang kaya miskin ini jadi kaya pula. Gitu aja putar-putar tuh. Karena hak yang diberikan Allah itu akan mencicipi seluruh makhluknya ini. Tidak ada nanti yang mencicipi. Itu keyakinan kita. Allah katakan, "Ya, mal bako jolangku, jan lolok tenggiai." Nah, itu sebenarnya. Jan penyogan bakojo, bakojo, bakojo. Karena Allah Maha Kaya, semuanya telah dionggokkannya kepada kita. Kapan diambilnya? Apabila lagar-gar awak labi terzaki itu. Mati awak leh. Tinggi rezaki waris leh. Rezaki awak labi. Diambil oleh Allah. Kita pun dicabut nyawa kita. Seluruh rezeki tidak ada lagi itu. Kecuali kita menerima amal kita di syurga nanti atau di akhirat. وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا من القرآن. Allah katakan namanya dalam Al-Quran bertemu 18 tempat. Dalam surah Al-An'am 133, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. Rabbmu maha kaya, lagi maha punya rahmat, kasih sayang yang luas. Itu dua kita ceritakan dulu Ar-Rahman Ar-Rahim dulu. Kemudian dalam surah Fatir ayat 15. Hai manusia, bukan orang beriman ya, hai manusia. Antumul fuqara. Kalian ini fakir. Apa arti fakir? Sangat butuh kepada Allah. Fuqara'i ilallah. Sangat butuh kepada Allah hai manusia. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kaya Allah itu terpuji. Kaya Allah terpuji. Kayanya Yahudi pelit, tidak terpuji. Bedakan sedikit, kaya Allah terpuji, kaya Yahudi pelit, terancam. Surah itu surah Luqman ayat 26. Lillahi, li di sini lam milik, milik memiliki, Allah yang punya. Lillahi milik Allah lah ma apa saja. Ma dai yang tidak nampak sampai nak terbalalak mato. Ma apa saja. Jadi si mausul itu mulai dari lillahi berakil sampai berakal. Yang tidak berakal sampai yang berakal. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Allah lah yang punya apa saja yang di langit dan tujuh dan bumi. Sesungguhnya Allah huwal ghani al hamid. Sesungguhnya Allah adalah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dari mulut orang yang bertauhid dapat rezeki, alhamdulillah, langsung muji Allah. Karena kekayaan Allah itu dan dia maha terpuji. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-ghani bi dzatihi. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya dengan zatnya. Zat Allah maha kaya, zat kita maha lemah. Kono diwisui si kete, zat awak kono diwisui si komanon sakit, kasa sodo badan, kan iyo lemah, miskin. Allah maha kaya. Di dalam kul huwallah katakan Allahus samad. Bahasa samad, sad, mim, dal, bahasa Arab artinya benda padat, tidak butuh tambahan, malah orang lain bisa ngambil dari dia. Dijadikan oleh Allah jadi sifatnya, seluruh makhluknya berharap dari Allah, karena Allah tak punya kekurangan. Padek rezeki dinyo, semua kekayaan pada di dia, dia tidak akan merasa kekurangan. Tempat ini bermohon oleh kita. Allazi lahul ghaniyyu tammutlaq, yang dia memiliki kekayaan yang sempurna lagi mutlak. Kalau lah sabit mutlak tak apa ndak leru. Tak bisa mengelak ke kiri kanan. Min jami'il wujuh wal i'tibarat, dari segi sisi manapun jua. Dan dari segi ungkapan manapun jua, Allah maha kaya, mutlak dan sempurna, tidak kurang. Kenapa? Li kamalihi wa kamali sifatihi allati la yatatarraqu ilaiha naqsun biwajhin minal wujus. Kena sempurnanya zat Allah dan sempurnanya sifat Allah yang tidak ada kurangnya dari segi apapun juga. Jadi Allah kaya mutlak dan sempurna. Kalau kita kaya muqayyad dan kurang. Wala yumkinu illa ayyakuna ghaniyan. Tak mungkin seseorang mengatakan bahwa Allah itu tidak kaya. Yang dia katakan adalah ghaniyan. Allah itu ghani, tak satu pun lidah yang menoleh ke kiri daripada menyebut ini. Tidak ada, tetap yang mengatakan Allah ghani. Kenapa demikian? Li anna ghanahu min lawazimi zatihi. Karena kekayaan itu adalah udah ada pada zatnya. Kalau kita kayu mengoke-ngoke dulu contoh ayam saya makan. Unggu-unggu seketek-seketek menumpuk lah. Jadi dia mengoke. Kalau tidak sudah ada Allah, ada kekayaan. Udah begitu. Dia siapkan semuanya. Fakama la yakunu illa khaliqan, raziqan, rahiman, muhsinan. Ya, tidak ada Allah kecuali dia mencipta. Hak cipta pada dia. Diciptaan 2 miliar deh, bahan baku udah habis. Ciptaan 7 miliar, bahan baku udah habis. Awak ciptaan 2, bahan baku udah koke-koke mencai. Habis kunci. Patah cik, nanti ingin ada leh. Lah, koke-koke mencai. Karena kita tidak punya kekayaan mutlak. Allah khaliq. Berapa banyak yang diciptakan Allah, tak pernah habis bahan bakunya. Warazik, dia memberi rezeki tawi menawi, tidak pernah kosong mongkiang ada. Temongkiang. Lumbung padi. Lumbung padi kalau siku nama mongkiang tu. Kita apa nama? Rangkiang. Itu rangkiang atau nama sedang. Kalau siku mongkiang, kalau pengembau nama lumbung padi. Allah razik, semuanya dikasih rezeki, namun lumbungnya tidak pernah kurang. Rahim, tidak pernah bongi. Le bongi bekok kalah dek rahiminya. Marahnya Allah pakai sebab. Tapi dia maha tahu menerima taubat. Itu kita pelajari kemarin. Satu perbuatan salah, satu kali dosa. Apabila dibikin, kalau tidak bikin belum ditulis. Satu niat baik ditulis langsung, dikojokan tambah pulau oleh 10. Dan maliang ni bekok nyangkul hati. Bara Allah tulis dulu. Bak betunya tak sampai narah. Dan maliang abe cik dosa. Tapi bekok tiba rumah, bekok ada membeli sate untuk omak dayan. Lah benda niat dah kan, tulis langsung secik tu. Bolehlah sik le sate tu, tambah 10. Rahim Allah. Kan jelek tu. Ke mana jangan celek akhir. Jonio mukom bertauhid tu. Jonio. Nyelewo mana mandangin nyorek. Nak condong minum ekstasi dia. Sempoyangan tiap saat. Eh, pemuda galak-galak je. Tanahlah banyak nak lah takluk dek dek pondok haram dek. Nah, selamat kan tu. Bonya ngaji ya jauh. Lelok. Ya, itu para perawat tu tolong. Dipai seketik suntik nan gak mau mikir ekstasi je leh. Azab pemuda awak. Dibai dan mereka racun. Ah, makan dia racun. Piti bengkinya. Bunga orang yang di uri. Piti bengkinya. Racun makan. Ini kau lah. Jadi piti awak tanda dia. Awak lah kesempoyongan dia. Dia sakit. Kamu seminggu batal. Dia lah kau bertahun-tahun. Loyo pagi mampu dia tompek. Dia esta. Estasi. Bunga. Tolong selamatkan pemuda awak tu. Secondo pemerintah awak menyelesaikan. Awak. Jauh tauhid. Tauhid. Tidak ada yang menyelamatkan manusia kecuali wahyu ini. Muhsinan, orang Allah selalu berbuat muhsin hatta pada orang kafir sekali pada dia, Allah berbuat ihsan juga. Di baik kesempatan itu ide. Sampai nyawanya oleh sahabi, hiduplah. Muhsin. Luar biasa, apalagi pada kita. Allah Akbar. Tak terbayangkan oleh kita ihsannya Allah kepada kita. Tak terbayangkan. Makanya Rasulullah, tidak ada lagi kata yang akan saya keluarkan untuk memuji engkau ya Allah. Tak cukup katanya saya kumpulkan kata saya dunia ini ya, untuk memuji engkau. Tidak bisa. Saking engkau tu ihsannya, saking engkau tu rahmannya. Apalagi kata yang akan disampaikan ini. Tak bisa. Untuk menyamakan manfaat yang kau berikan kepada kami, kami balas dengan kata-kata. Kami kumpulkan semua kata-kata baik di dunia ini untuk engkau. Tidak sebanding sedikit pun. Fala yakuni illa ghaniyan an jami'il khalq. Dia tidak ada zatnya kecuali maha kaya dari semua makhluknya. La yahtaju ilaihim, Allah tidak pernah butuh kepada makhluknya dari sisi manapun. Wala yumkin ayyakunu kulluhum illa muftaqirina ilaihi. Semua makhluk Allah ini berkehendak atau membutuhkan Allah min kulli wajhin, dari segi sisi. Jasabui, sisi mendengar kita butuh, melihat sakitnya matu seminggu ayu tu ah, itulah sempoyongan mikuni ya. Apalagi cabut seketika, tak nampak lagi cahaya itu, gelap semuanya, pusing tu je keliling. Nikmat ini saja, luar biasa. Kita butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yastaghnuna an ihsanihi, manusia ini tidak akan bisa lepas dari ihsannya Allah dan kemuliaannya Allah dan pengaturan Allah dan pendidikan Allah secara umum kah atau khusus, walaupun sekejap mata tidak bisa lepas. La man fis sama' wal ard abidun lahu. Semuanya orang yang di langit, semuanya orang di langit, malaikat dan bumi, abid, dia sebagai hamba Allah. Orang abid apa arti? Ahli ibadah. Abid dahu, orang yang selalu butuh beribadah kepada Allah. Maqhuruni biqahrihi, mereka dikuasai dengan sifat kaharnya. Qadir kuat, qahar lebih kuat. Dia bisa lari. Musrifuni mimasyiatihi, diaturnya dengan kehendak Allah. Law ahlakum jami'an lam yanqusu min 'izzihi wa sultani wa mulkihi wa rububiyyati wa ilahiyatihi mithqala dzarrah. Jikalau inginlah Allah ini mencelakakan mereka semuanya, atau manusia ingin mencelakakan Allah, tidak akan kurang sedikit pun dari perkasanya Allah dan kuatnya Allah dan kemilikan kerajaan Allah dan pendidikan Allah dan ilahiannya Allah. Walau sebesar zarrah, tidak ada berkumpul ya wak membaik kebaikan kepada Allah sedunia ini ya, kekuasaan Allah tidak akan bertambah. Berkeinginan kita untuk menghancurkan Allah sedunia ini ya, kerajaan Allah tidak akan berkurang mutlak kayanya. Kojo kalian, kalian laha makasabat wa alaiha maktasabat. Perbuatan baik engkau terima, perbuatan jelek resikonya engkau juga nerima. Kan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini alinea pertama dari sini sampai. Insyaallah fa min kamali binai annau la tanfa'u ta'atu ta'in. Ini yang kedua nanti insyaallah Sabtu yang akan datang. Lejole itu keyakinan kita apa? Allah kaya mutlak dan sempurna. Kita kaya muqayyad lagi lemah dan kurang. Bedakan itu. Kekayaan kita makhluk, kekayaan Allah itu tidak beda itu. Inilah yang kita pelajari juga masalah kahin tadi, hati-hati. Elok-elokkanlah tauhid, elok-elok keyakinan. Jangan segala ditemu aja ke sesodo. Kecuali ibarat ahli hisap ke. Gudang garam yoju. Samsu yoju. Aku cerutu jadi ju. Batemu ke sesodonya acunnya sedoro. Lana halal cik je deh. Tapi di ahli hisap ke dibopong. Mengemis itu. Tacem, tacem. Kalau pun nyaman, tacem, tacem. Nah ada puntung, biarlah puntung je lang. Tapi sesok jadi dah. Atau nupu upah kayak ketik tuan. Ahli hisap. Jangan itu berakidah. Hati-hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.